Qala fakullu tawqidun lirijal wa tawqidul marfu'i marfu'un misluhu. Ya. Wa kullun mudaf wal ha al-a'idah lirijal mudaf ilaih. Ya. Sekarang kita coba i'rab ininya saja ya, taukidnya kulluhum taukidun marfu'un dan seterusnya wa alamatu afihi ad-dhammah ad-dhahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf wa hum fi'lun dhamir muttasil fi mahalli mabni ala as-sukun fi mahalli jadin mudhaf ilaih ajma'un tauqidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-ya niyabatan an-dhammah ya li annahu jama' al-mudzakkar as-salim jama' al-mudzakkar as-salim ya taib. Lalu bagaimana dengan dhamir yang kembali kepada al-mu'akkad, bukankah dia harus bersambung dengan domir yang taukid maknawi itu dia bersambung dengan domir yang kembali kepada muakkadnya. Sementara ajma'un begitu juga juma'u tidak ada. Maka dijelaskan di sini ya ila anna domir al-a'id alal muakkad fi ajma'un wa juma' muqaddar. Itu ditakdirkan. Ya. Ditakdirkan saja. Ya, wal asal ajma'uhum wa jami'uhunna. Wal asal ajma'uhum wa jami'uhunna. Jadi ajma'un dengan ditakdirkannya domir yang kembali kepada muakkad ya tertandai dengan dia datang dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim, begitu juga jamak taksir juma. Qala wal akthar an yu'akkad bi ajma' ba'da kul ka qawlihi ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Ya, lafad kul dan ajma' bisa didatangkan bersamaan. Hanya saja kebanyakannya ya, ajma itu datang setelah kul. Ya, contohnya fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fakulluhum taukidun awal lil malaikah wa ajma'un taukidun thani. Kulluhum ya, taukidun awal lil malaikah wa ajma'un taukidun thani. Qala ta'ala fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Syahid ya, kulluhum taukid awal lil malaikah wa ajma'un taukidun sanin. Wahada aksar, wahada aksar. Wa min ghairi aksar an yu'akkad biha biduni kul. Kaqaulihi ta'ala walau sya'a lahadakum ajma'in. Ya. Min ghairi aksar, yaitu bukan yang kebanyakan ya. Adalah an yu'akkad biha, yu'akkad ditaukid dengan nun, dengan ajma'un, tanpa didahului oleh kul. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala walau syaa lahadakum ajma'in. Fa ajma'in taukidun lil maf'ul bihi wa huwal kaf. Ya, kum di sini ya maksudnya. Taib. Wa idza urida taqwiyatu tawqid ji'a bada ajma' bitawabi'ihi wa hiya aqta wa absa wa abta. Ya. Nahwu ja'al qawmu kulluhum ajma'un aqta'un absa'un abta'un. Ya, tawabi'u ajma' ja'al qawmu kulluhum ajma'un abta aqta'un absa'un abta'un. Ya, aqta absa abta. Ya, maka kulluhum taukidun awal wa ajma'un sani wa absaun salis oh maksudnya bukan absaun ya attaun salis wa absaun rabi wa ajma'un khamis ya. Wa aqta ma'khudun min takattu al jildi idza ijtama'a ya akta ma'khud diambil dari kata takattu takattu al takattu al jildi idza ijtama'a kalau terkumpulkan wa absa bisad al muhmalah wa absa bukan wa abda wa absa ma'khud min al basa wa huwa al-araq al-mustama' fayakunu bimakna ajma' fi dalala ala jami'ah jam'iyah ya al-araq al-mustama' keringat yang terkumpul wa abta ma'khud min al-bata' bisukuni ta' al-bata' wa huwa taulul unuq ya leher yang panjang wal-qomu idza kanu mustami'in tala unuquhum dan kaum kalau mereka berkumpul ya leher mereka pun panjang wa huwa qiyanatun 'ala al-istima' ya dan ini adalah kinayah ya sebagai kiasan dari berkumpul maka fayakunu aidan bi makna ajma' ya maka maknanya juga ajma' artinya maknanya ya itu menunjukkan makna yang sama ya yaitu ajma' akta absa abta itu intinya menunjukkan makna yang hampir mirip dengan ajma' karena itu dia menjadi tawabi'nya wa sumiyat hadhihi salasah bi tawabi ajma' li annahu la yu'aqad biha illa ba'daha ketiganya dinamakan tawabi ajma' karena tidak ditakid dengan ketiga-tiganya atau masing-masing dari yang tiga ini kecuali setelah ijma' ya jadi tidak boleh berdiri sendiri ya tidak boleh dikatakan ja'al qaumu kulluhum absa'un atau abta'un atau ya abta'un tidak ya tetapi harus setelah ijma' Tanbihun, qaddam al-musannif abta' ala absa' Musannif mendahulukan abta' ala al-absa' Wasawab al-aqs kama ra'aita fi syarah ya. Musannif mendahulukan abta' sebelum absa' Yang benar adalah kebalikannya Sebagaimana yang terdapat di syarah yaitu absa terlebih dahulu. Ya. Artinya apa? Artinya ini juga tidak boleh berubah urutannya. Ajmaun aktaun ya, pertama dia tawabi, tidak boleh berdiri sendiri. Yang kedua urutannya harus sama persis tiga aktaun, absaun, abtaun. Yang ketiga datang ketiga-tiganya. Ya disebutkan ketiga-tiganya. Kalau disebutkan satu disebutkan ketiga-tiganya. Qala hukmu taukid. Hukum at-taukid. Hukmu taukid anahu yatsba'ul mu'akkad bi fathil qaf. fi rafihi in kana marfu'an. Ya, hukum taukid, ya, at-taukid yatba'ul mu'akkad fi rafihi in kana marfu'an nahu qama zaidun nafsahu. Ya, maksudnya di fi i'rabihi. Hukum taukid atau kid yatsba'u al-mu'akkad fi i'rabihi. Ya, fi raf'ihi in kana marfu'an nahu qama zaidun nafsahu wa ja'a al-qawmu kulluhum fa nafsuhu tawqidun li zaid wa kullun tawqidun lil qawm wa tawqidul marfu' marfu'un misluhu wa kullun min nafsin nafsun wa kullun mudafun wal ha' mudafun ilaih. Ya, ini kalau dia marfu'. Wa fi nasbihi in kana mansuban nahu akramtu zaidan nafsahu wa ra'aitul qauma kullahum fa nafs tawkid li zaidan wa qul tawkid lil qauma wa tawkidul mansub mansubun mithluhu wa kullun minhuma mudaf wal ha mudafun ilayh wa fi khafdihi in kana makhfudan nahu sallamtu ala zaidin nafsihi wa marartu bil qaumi kullihim fa nafsi tauqidun li zaidin wa kulli tauqidun lil qawm wa tauqidul mahqud mahqudun misruhu wa kullun minhuma mudafun wal ha mudafun ilaih. Ya, intinya dia tauqid nungiti mu'akkad fi i'rabihi. Qala wa fi ta'rifihi wa fi ta'rifihi. Wa fi ta'rifihi yaitu at-taukid mengikuti muakkad di ta'rifnya di dari sisi ma'rifat ma'rifatnya. Muakkad ma'rifat maka taukid datang dalam bentuk ma'rifat. In kana ma'rifatan kama taqaddam fi hadhil amthilah. Fa inna zaidan wal qauma ma'rifatani al awal bil alami wa tsani bi al. Ya, wa nafsuhu wa kulluhu ma'rifatan bil idafa ila ad damir. Ya. Zaidan qaum dua-duanya ma'rifat. Zaidan nama al alam al qaum dia ma'rifatnya dengan al. Begitu juga lafad dari taukidnya. Ya, nafsuhu kulluhum ma'rifatan bil idafa ila dhamir. Kedua-duanya ma'rifah karena diidafahkan ke dhamir. Walam yakul al-musannif wa tankirihi. Dan pada nakirahnya. Sebagaimana kama qala fi na'at. Sebagaimana ya, di na'at itu dijelaskan. Kenapa demikian? Li'anna al-fadha at-tawqid kulliha. Ya. Li'anna al-fadha at-tawqid kulliha ma'arifu. Fala tasba'un nakirat kama huwa madhabul basariyin. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena lafad-lafad tawqid semuanya ma'rifat. Maka dia tidak mengikuti nakirat. Sebagaimana ini mazhabnya al-Basariyin, yaitu yang ditaukid itu adalah yang ma'rifat, nakirat tidak ditaukid. Wa mahallu basti hadhihi al-mas'alah wa ma'rifatu rajih fiha yatlubu minal mutawwalat fa inna hadzal kitab mawdu'un lil mubtadi' wa huwa yakfihi fi awalil amr an ya'rifa asy-syai' ijmalan wallahu musta'an. Ya, dan penjabaran dari permasalahan ini dan mengetahui mana yang rajih, ya, ini membutuhkan dari kitab-kitab mutawala, kitab-kitab yang expert, yang yang tingkat lanjut dan pembahasannya juga luas. Ya, sementara kitab ini diperuntukkan untuk para pemula. Maka cukup bagi para pemula ya di awal yang untuk mengetahui sesuatu itu secara global saja terlebih dahulu. Wallahu musta'an. Ya, wallahu taala alam. Selesai kita dari tauqid. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.